Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman onlineku, kawan-kawanku semua. Kali ini aku bakal bawain sebuah lagu dari ST12, judulnya Saat Terakhir. Mudah-mudahan kalian terhibur. Nah, sebelumnya jangan lupa subscribe channel kita ini biar kita makin semangat bikin konten. Oke, lanjut. Butuh waktuku seumur satu jam saja ku telah bisa cintai kamu, kamu, kamu di hatiku. Namun bagiku lupakanmu butuh waktuku seumur hidup. Melupakanmu butuh waktuku.